السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله pada hari ini dengan perkenan dari Allah kita bisa bersama-sama berkumpul dalam satu majelis untuk kita bersama-sama mentadabbur ayat-ayat Allah dalam rangka mengoreksi diri kita. Adakah perjalanan hidup kita sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab jika seseorang dalam mengalami kehidupan ini dia tidak sesuai, tidak searah sebagaimana yang diperintahkan dan dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sulit baginya untuk mengharapkan hidupnya baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Mudah-mudahan kehidupan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak bisa menyembunyikan rasa gembira bisa hadir di tempat ini, apalagi banyak saudara-saudara kita diuji oleh Allah dan ada yang sakit, ya. Luar biasa, mudah-mudahan saudara-saudara kita semua yang sekarang sedang diuji oleh Allah dengan banyak berbagai macam penyakit, itu adalah sebagai satu alasan. Mudah-mudahan dia akan diringankan bebannya kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita ingin merasakan indahnya Islam dan ingin merasakan bahagianya menjadi seorang muslim, maka satu-satunya yang harus kita lakukan adalah melaksanakan ajaran Islam dan menyebarkan kebenaran Islam dan rela berani membela kebenaran Islam itu. Sulit bagi seseorang untuk merasakan indahnya Islam dan merasakan bahagianya menjadi seorang muslim jika dia tidak menjadi pelaksana dari ajaran Islam itu sendiri. Sekalipun banyak orang mengatakan Islam itu indah, Islam itu damai, Islam itu mengajak orang sejahtera, macam-macam keindahan-keindahan. Tapi jika umat Islam sendiri tidak menjadi pelaksana dari keindahan Islam itu, maka Islam itu hanya sekedar angan-angan saja. Keindahan Islam itu menjadi angan-angan. Oleh karena itulah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam, mengajak semua manusia masuk ke dalam Islam itu. Mengajak manusia kepada agama Allah ini. Artinya apa? Jika kita mengajak manusia kepada agama Allah, itu artinya kita telah mengajak manusia kepada keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat nanti. Begitulah Allah berfirman dalam Al-Quran, perintah kita supaya menyeru manusia ke jalan Allah sebagai satu perbuatan yang paling baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ajakannya, siapakah yang lebih baik seruannya daripada orang yang mengajak kepada agama Allah dan mengajak melakukan amalul shalih dan menyatakan dirinya sesungguhnya aku seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali para ibu dan bapak yang dirahmati Allah, indah sekali. Kalau kita membaca sederhana saja mentadabbur ayat ini, untuk bisa menjadi orang baik atau jika kita dikatakan sebaik-baik perbuatan itu adalah saat bila kita mengajak manusia ke jalan Allah. Yang kedua, tidak cukup mengajak manusia ke jalan Allah, mendakwahi orang lain, ayo kita masuk Islam, ayo kita mengerjakan ini agama Allah, tidak cukup. Tetapi juga kita harus menjadi pelaku-pelaku yang mengamalkan ajaran Allah itu, yaitu amalun shalih. Dan kemudian yang ketiga, senantiasa menyatakan di mana saja, saya termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Sederhana saja. Jadi persoalannya sekarang, ada satu pertanyaan. Banyak orang mengajak kepada agama Allah. Bahkan sekarang di Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Dari 220 juta rakyat Indonesia, mayoritas beragama Islam. Mengajak takwa, mengajak ibadah. Bahkan hampir semua fasilitas-fasilitas untuk menjadi manusia yang selamat, yang tenang, yang damai, yang sejahtera, itu ada. Umat Islam mayoritas di negeri ini. Ceramah-ceramah pengajian semacam ini sering dilakukan. Pesantren-pesantren banyak, santri-santri hafal Quran banyak, ustadz, kiai, ulama, di mana-mana, di TV, orang mengadakan pengajian. Pertanyaannya, kenapa semua fasilitas-fasilitas itu belum berpengaruh positif bagi bangsa kita? Kenapa? Ulama banyak, kiai banyak, ustadz-ustadz, santri, perguruan tinggi Islam banyak, bahkan mulai dari presiden sampai ke bawah beragama Islam, bahkan setiap bulan kita menyaksikan orang mencucurkan air mata di masjid berzikir, bahkan juga banyak orang Islam yang mencucurkan air matanya di atas sajadahnya di malam hari, tatkala orang lain mungkin sedang tidur nyenyak. Sekali lagi pertanyaannya, mengapa semua kebaikan-kebaikan semacam itu belum berpengaruh positif bagi bangsa kita? Ini satu pertanyaan. Ada yang aneh. Maka jika kita membaca ayat ini, siapakah yang lebih baik ajakannya dibandingkan orang yang mengajak kepada agama Allah? Kita harus bertanya. Banyak orang yang mengaku mengajak kepada agama Allah. Kita harus tanya, parameternya apa? Sebab jika tidak jelas parameternya ajakan kepada agama Allah, kadang-kadang ajakan kepada kesesatan dianggap ajakan kepada agama Allah. Maka muncullah sekarang ini ada berbagai macam aliran Islam, bahkan ada yang disebut Islam warna-warni. Ada Islam liberal, ada Islam fundamentalis, ada Islam radikal, ada Islam macam-macam. Kenapa? Parameternya yang tidak jelas dalam rangka mengajak manusia ke jalan Allah. Oleh karena itu, jika kita ingin mengajak manusia ke jalan Allah, dahulu Rasulullah SAW melaksanakan ayat ini seperti apa? Oh, ternyata mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak manusia supaya ikhlas beragama. Jadi agama itu jangan seperti baju. Kalau butuh dipakai, tidak butuh dilepaskan. Sehingga agama itu tidak berfungsi dalam kehidupan, tidak bisa mengontrolnya. Satu contoh, saya ingin mencontohkan bagaimana kontrol agama ini begitu kuat membimbing manusia untuk tetap berada di jalan Allah dan tetap berada di jalan kebenaran. Satu contoh, kita baru saja mendengar ada satu peristiwa yang indah sekali di Sidoarjo. Ada seorang tua berumur 56 tahun namanya Pak Waras. Pak Waras ini rumahnya tenggelam oleh lumpur, sawahnya tenggelam oleh lumpur, dan sekarang dia tidak punya rumah. Lalu tatkala pembagian dana sebagai ganti untung, sekarang nggak mau pakai ganti rugi, ganti untung, ya, diberikan dia jatahnya dapat 56 juta. Begitu dia lihat rekeningnya ada kelebihan 429 juta. Kalau saya dapat uang ini, saya akan ambil dia. Saya nanti cari dalil Quran, cari dalil hadis untuk membenarkan. Saya kan tidak tahu. Ini kan bukan kesengajaan. Tetapi Pak Waras tidak melakukan itu. Dia cari posko bantuan di situ untuk mengantarkan dia bagaimana caranya mengembangkan uang ini. Orang kaya kenapa dikembalikan? Oh ini bukan hak saya. Tetapi kan tidak ada orang tahu. Gusti Allah mengerti. Gusti Allah mengerti. Coba kita bertanya dalam kerangka ini. Apa yang memotivasi, apa yang mendorong Pak Waras ini mengembalikan uang ini? Bukan karena dia pernah mengikuti penataran B4. Bukan karena dia pernah mengikuti pengajian di RSDC seperti sekarang ini. Bukan juga dia seorang alumni perguruan tinggi, bukan. Dia tidak pernah belajar tentang demokrasi, tentang toleransi beragama, tidak pernah. Apa yang mendorong dia? Secercah iman di hatinya. Agama yang mendorong dia. Bandingkan misalnya dengan mereka yang mendapatkan dana non-budget. Ya, coba kita bandingkan nih. Ini indah sekali, saya betul-betul rupanya bangsa Indonesia harus hari ini uswahnya kepada Pak Waras. Jadi contoh kejujuran itu bercerminlah pada Pak Waras. Mungkin suatu ketika kalau Presiden kita Pak SBY yang bisa menunjukkan kejujuran itu, saya bisa katakan bercerminlah pada Pak SBY dalam hal kejujuran. Tapi hari ini bercerminlah pada Pak Waras. Luar biasa, bandingkan dengan darah tentang non-budget bill. Ya. Begitu banyak orang menerima, profesor, doktor, tokoh ormas Islam, pimpinan organisasi Islam, ulama, kiai, pesantren, bahkan anggota DPR menerima. Lalu ada di antaranya mengaku, saya juga kebagian jatah. Sehingga di sebuah tempat di Surabaya ada sepanduk dibentangkan untuk sebagai respon terhadap ada seorang yang jujur mengaku, saya juga dapat itu. Hasil korupsi itu. Lalu dibuat sepanduk di sebuah area di Surabaya. Pasang panjang-panjang. Biar maling asal jujur. Jadi di negeri kita maling juga dihargai kejujuran. Bandingkan sekali-kali dengan Pak Waras. Masya Allah. Jadi orang mengajak kepada agama Allah. Tetapi dia tidak menjadi pelaksana dari ajaran agama Allah itu sendiri. Maka agama bagi dia, agama satu hal, perbuatan hal yang lain. Maka sulit menjadi orang baik. Yang kedua, ini saya terkesan betul dengan Pak Waras ini, di mana-mana saya ceramah, saya kasih contoh Pak Waras. Dia cukup mengatakan, orang tidak tahu, tapi Gusti Allah ngerti. Kalau kita mungkin yang pinter-pinter ini kita akan bilang, kalau saya seorang ustaz mungkin saya akan bilang, oh ini harta nikah, barang semua, cukup dikeluarkan zakatnya 20% selesai, sisanya saya bawa masuk kantong saya. Sekarang kan pinter para ustaz, para ulama cari alasan kan untuk membenarkan perbuatannya yang salah. Atau para pejabat-pejabat untuk membenarkan bahwa korupsi bukan korupsi, dia pandai. Tapi tidak dilakukan hal semacam itu oleh Pak Waras. Dia cukup mengatakan, ini bukan hak saya. Bahkan ketika dia diajak masuk hotel, yang terpikir oleh dia, hotel ber-AC, yang terpikir oleh dia apa? Saya ingin pulang. Kenapa? Kambing saya kedinginan. Di dalam hotel yang teringat oleh dia, kambingnya. Kita kalau duduk enak, sepertinya kita orang di sekitar kita yang miskin-miskin. Mungkin kita tidak teringat, kita enjoy saja menikmati suasana yang ada pada lingkungan kita saja. Tidak kepada yang lain. Tapi Pak Waras, kambing saja dia pikirkan. Ma'asuhan muslimin rahimahumullah, kemudian amalun salih. Berbuat baik. Banyak orang merasa melakukan kebaikan. Tetapi dia melakukan kejahatan atau melakukan kesesatan. Sehingga dia tidak sampai menjadi orang yang baik. Amal soleh itu, satu amal dikatakan soleh, dikatakan baik jika dia memenuhi dua syarat. Satu perbuatan disebut ibadah atau amalun soleh kalau memenuhi dua syarat. Satu, perbuatannya itu benar menurut Quran, menurut aturan Allah. Dan yang kedua, benar cara melaksanakannya. Satu, ikhlas melaksanakannya. Dan yang kedua, benar. Ikhlas betul-betul karena Allah. Kalau seseorang itu melaksanakan sesuatu karena Allah, tidak ada beban. Tidak ada beban. Beragama tidak ada beban. Kalau tidak ada kepentingan-kepentingan selain keridhaan Allah, seorang beragama itu tidak ada beban. Seorang wanita tutup aurat, dia tidak ada beban. Dia tidak berpikir nanti masyarakat senang atau tidak. Itu belum ikhlas. Kalau dia ikhlas, tidak ada beban. Dia datang ke masjid, seorang dokter, ya, di saat dia harus beribadah, dia tinggal, tidak ada beban. Dia tidak mau kalau saya tidak enak, ada teman saya sebelum sholat, saya tidak enak. Tidak ada beban. Ikhlas. Betul-betul mencari keridhaan Allah. Dan seseorang yang mencari keridhaan Allah tidak akan merugikan siapapun juga. Tidak akan merugikan siapapun juga. Yang kedua, benar cara melaksanakannya. Nah, ketika kita berbicara benar cara melaksanakannya, ini banyak orang kadang-kadang salah paham. Dari salah paham ini kemudian melahirkan paham yang salah. Banyak orang sekarang kan, kalau lagi beragama, ada yang jilbabnya besar, kalau dia perempuan, misalnya dokter kok rajin betul ke masjid, ya, pakai peci lagi, ya, tidak profesional misalnya. Dalam kaitan ini, maka seorang muslim harus menunjukkan betul bahwa semua yang dilakukan itu adalah satu hal yang baik, benar cara melakukannya, ikhlas dia karena Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak tersesat jalan, maka dia sekali lagi harus betul-betul bebas, bukan karena ada kepentingan-kepentingan yang lain. Melakukan agama jangan ada unsur-unsur yang lain, jangan ada kepentingan-kepentingan yang lain kecuali mencari keridhaan Allah itu. Kemudian yang ketiga tadi. Yang ketiga, senantiasa menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah. Saya seorang presiden, tapi saya seorang muslim. Oleh karena itu saya terikat dengan ajaran Islam dalam segala urusan saya. Saya seorang menteri, tapi saya seorang muslim. Maka saya terikat dengan ajaran Islam dalam pekerjaan saya ini, bahkan dalam semua urusan saya. Saya seorang dokter, tapi saya seorang muslim, maka saya terikat dengan ajaran Islam dalam melaksanakan profesi saya sebagai seorang dokter. Jadi dalam keadaan apapun dia berperan serta, dia harus tunjukkan dia seorang muslim, yaitu orang yang senantiasa tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dia tidak melanggar apapun dari ajaran Allah itu dalam rangka melaksanakan pekerjaan ataupun profesi. Indah. Karena apa? Yakinlah, tidak ada hal yang jahat di dalam Islam itu sehingga kita khawatir, oh nanti kalau saya laksanakan bagaimana nanti pekerjaan saya? Tidak ada hal yang jahat di dalam Islam itu. Dan tidak ada hal yang aib di dalam Islam itu sehingga kita harus malu mengamalkannya, malu melaksanakannya. Semuanya indah. Semuanya baik. Seorang yang bekerja, dia harus profesional, dia harus jujur, dia harus bertanggung jawab. Itu adalah ajaran Islam. Nah, pertanyaan kita yang tadi, saya ulang lagi. Walaupun begitu, begitu banyak orang Islam di negeri ini yang mungkin berpikir semacam ini, tapi kenapa tidak berpengaruh bagi kebaikan bangsa kita ini? Ada satu hal yang kita harus tadabur bersama, saya ingin mengajak para hadirin semua dan juga saudara-saudara kita jamaah di ruangan-ruangan kerjanya sekarang ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, orang yang paling rugi perbuatannya adalah mereka yang melakukan kesesatan tetapi dia merasa dirinya melakukan kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbirukum bil akhsarina a'mala الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Katakanlah wahai Muhammad, inginkah kamu aku informasikan orang yang paling rugi perbuatannya? الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, yaitu orang-orang yang melakukan kesesatan dalam kehidupan dunia ini, wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi merasa dirinya telah melakukan hal yang sebaik-baiknya. Coba kita tadabbur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Orang yang paling rugi perbuatannya, misal kita sudah meyakini bahwa agama Allah itu agama yang paling benar. Kita sudah meyakini apapun yang ada dalam Quran ini itu mesti benar, mesti baiknya. Tetapi kita tidak mau melakukannya karena alasan-alasan yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama ini. Contoh, saya tahu syariat Islam itu baik. Saya tahu syariat Islam itu indah, bagus, mengajarkan kedamaian, tapi negara kita kan bukan negara Islam. Kenapa kita harus memaksa-maksa untuk melaksanakan syariat Islam? Nah, orang yang melakukan, menolak berlakunya syariat Islam, atau menolak tunduk kepada syariat Islam dalam segala urusannya, merasa dia sudah melakukan hal yang baik, inilah orang yang paling rugi perbuatannya. Saya tahu melakukan tabur bunga di lautan, atau sekarang kan banyak orang melakukan itu acara-acara ruatan. Saya tahu ini tidak baik, tetapi kan masyarakat kita masih sadar ini adalah budaya nenek moyang kita yang mesti dilestarikan. Maka kalau kita bangsa Indonesia mau bebas dari berbagai macam krisis sekarang, kita ruatan. Presidennya harus di ruat, menteri-menterinya di ruat. Nah, mereka yang melakukan hal semacam ini padahal itu satu perbuatan musyrik kepada Allah, inilah orang yang telah melakukan paling rugi perbuatannya di dunia. Masih banyak contoh yang lain. Kita tahu ada satu perbuatan yang baik, tapi kita tidak mau melakukannya. Sementara kita enjoy saja tidak melakukannya. Ini juga orang yang paling rugi perbuatannya di dunia ini. Masih banyak. Kita bisa berikan contoh-contoh berkenaan ini. Maka dikatakan, orang yang paling rugi perbuatannya adalah mereka yang melakukan kesesatan atau kejahatan dalam kehidupan dunia ini, tapi dia merasa telah melakukan hal yang sebaik-baiknya. Kita pernah mendapatkan cerita, ya, di negeri kita begitu banyak musibah. Coba kita lihat, bangsa kita sudah mayoritas Islam, mayoritas orang beragama, bahkan tidak ada orang yang tidak beragama hidup di negeri ini menurut aturan konstitusi Indonesia. Sekali lagi pertanyaannya tadi, ya, saya ulang-ulang pertanyaan ini, kenapa tidak berpengaruh itu semua? Contoh, ada undang-undang anti korupsi, kenapa koruptor tidak bisa dihilangkan di negeri kita? Ada undang-undang anti terorisme, tindakan-tindakan teror terus saja. Negeri kita ini juga tidak bisa bebas dari kriminalitas, dari kemiskinan, dari berbagai macam musibah. Bahkan hari-hari ini kita merasakan semakin lama, semakin akrab negeri kita ini dengan musibah. Karena masih banyak di negeri kita ini orang yang melakukan kejahatan tapi merasa melakukan kebaikan. Ya itu tadi, dia salah paham terhadap agama sehingga melahirkan paham yang salah. Seakan-akan melaksanakan syariat Islam, membuat aturan-aturan hidup berdasarkan syariat Islam, ya, itu menjadi sumber masalah di negeri kita. Banyak orang yang menganggap agama menjadi sumber masalah. Oleh karena itu jangan bawa-bawa agama ke kantor, jangan bawa-bawa agama ke politik, jangan bawa-bawa agama ke negara. Masya Allah, akibat salah paham semacam ini, padahal agama itu dihadirkan, khususnya Islam itu dihadirkan, diwahyukan oleh Allah untuk memberikan solusi terhadap problem manusia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa diberikan jalan keluar, diberikan solusi terhadap problem yang dihadapi. Kenapa Indonesia sampai hari ini tidak ada solusi? Kenapa? Begitu banyak orang berdoa. Karena bangsa Indonesia belum pernah memohon pertolongan kepada Allah. Kita lebih suka mohon pertolongan kepada Amerika. Mohon pertolongan ke Belanda. Mohon pertolongan ke Jerman. Mohon tolong ke Australia. Mohon pertolongan ke Singapura, negara buram ini. Allah sudah katakan, jika kamu mau diberikan jalan keluar, salahnya gampang saja. Siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Ya, bagaimana takwa itu? Apa tahu takwa itu? Takwa itu, para ulama, buatkan kita definisinya, takwa itu adalah ayyut ta'at fala yusra. Kamu taat kepada Allah dan jangan maksiat kepada-Nya. Ayyus syarof fala yufa. Senantiasa kamu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan jangan pernah ingkari. Ayyus syarof fala yunfa. Dan senantiasa kamu ingat kepada Allah. Jangan lupa kepada-Nya. Dalam keadaan apapun, senantiasa kamu ingat kepada Allah. Contoh tadi itu, saya dokter, tapi saya seorang muslim. Saya tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh Islam dalam profesi saya. Taat kepada Allah, dan jangan maksiat. Kalau kamu taat, pasti akan diberikan jalan keluar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakzibun. Andai saja penduduk negeri-negeri itu beriman, yaitu kamu taat kepada Allah, bertakwa, kamu berserah diri kepada Allah, kamu senantiasa bersyukur, senantiasa ingat, pasti Allah akan bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi. Tapi mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah siksa mereka akibat perbuatannya. Akibat perbuatan. Oleh karena itu, dalam segala urusan kita coba, sekarang kita kembali kepada Allah. Kalau kita sakit, Allah perintahkan kepada kita harus berbuat apa? Perbanyaklah istighfar. Sambil tidur di atas ranjang di rumah sakit, di samping kita menunggu pengobatan dari dokter, ya, yang merawat pasiennya, hendaklah kalian senantiasa perbanyak istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Dan mohon pertolongan kepada-Nya. Senantiasa ingat. Kalau kamu seorang presiden, hendaklah kamu membuat peraturan-peraturan yang tidak melanggar ajaran Allah. Jangan sampai kamu dari satu segi membuat peraturan hidup yang benar menurut Allah, tapi di segi lain, kamu juga membuat peraturan yang mengingkari agama Allah. Sekarang banyak orang berbangga, maksiat bangga, korupsi bangga, tidak sholat bangga, tidak nutup aurat bagi perempuan bangga. Subhanallah. Ini yang membuat bangsa kita semakin jauh dari rahmat Allah dan semakin akrab dengan azab dan berbagai macam musibah. Di Yogyakarta, coba bayangkan, dalam tempo kurang dari 1 menit, hanya 57 detik saja, hanya dengan sekali getaran bumi, Allah, tentara Allah itu berupa gempa bumi, mati 6.000 orang lagi. 6.000 orang lagi. Amerika saja dengan bomnya di Irak sudah berapa tahun sekarang tidak sampai. Tapi Allah dengan satu getaran bumi saja. Tidak sampai satu menit. Mati. Dan tidak ada orang yang bisa mempertahankan diri dari itu. Oleh karena itu, jika kamu beriman dan bertakwa, pasti diberikan jalan keluar, diberikan pintu barokah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan kamu. Dengan cara bagaimana? Selain kamu memohon pertolongan dengan lisanmu, hendaklah memohon pertolongan dengan perbuatanmu. Yaitu kamu wujudkan keimanan di lisanmu dan di dalam hatimu dalam bentuk amal perbuatan. Amalul salih. Tapi kalau kamu tidak memohon pertolongan kepada Allah, malah menjauhkan dirimu dari aturan-aturan Allah, menyingkirkan ajaran-ajaran Allah, malah minta tolong kepada orang kafir, minta tolong kepada dewa-dewa, minta tolong kalau di Jogja namanya Nyai Rotok Kidul. Minta tolong, atau kayak di Lapindo, sekarang Lumpur Lapindo, minta tolongnya apa? Sudah pusing dia, tidak bisa mengatasi semburan. Bahkan para ahli mengatakan 100 tahun yang akan datang belum tentu bisa ditutup semburan itu. Dia datang, ada paranormal bawa kerbau, lempar kerbau ke lumpur itu. Ada yang datang bawa ayam, ya putih mulus, lempar ayam ke situ. Mungkin kapan-kapan nanti paranormalnya yang dilempar ke lumpurnya, siapa tahu bisa menutup lubang lumpurnya itu. Ya, Masya Allah. Jadi dalam keadaan semacam itu bukannya taat kepada Allah, malah melakukan kesyirikan. Nah, jika itu yang terjadi, kata Allah, kamu tidak beriman, tidak meningkat keimananmu dalam berbagai ujian dan musibah ini, tidak bertambah takwa kamu kepada Allah, tidak bertambah taat kamu kepada Allah karena sakitmu, karena musibah yang menimpamu, karena berbagai macam krisis yang menimpa negerimu, kamu tidak lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka yang akan terjadi sebagaimana yang diancamkan oleh Allah. Kamu mohon pertolongan kepada selain Allah. Kalau mohon pertolongan kepada Amerika, seakan-akan tanpa bantuan Amerika, Indonesia tidak akan bisa menjadi maju. Bangsa kita tidak pernah paham. Orang asing itu tidak pernah suka kalau Indonesia ini maju, tidak pernah suka. Karena apa? Segala hal yang hebat-hebat ada di Indonesia. Saya ketemu dengan seorang kolonel ketika saya memberikan pengajian di perusahaan Total di Balikpapan. Dia bilang, Ustaz, saya ingin sampaikan, orang-orang Amerika tidak akan mau kalau Indonesia ini maju. Karena apa? Bahan uranium banyak di Indonesia. Gas kita banyak, minyak kita banyak, batu bara kita banyak. Jika semua potensi-potensi ini, kemudian Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang pandai, yang hebat, ahli teknologi, maka semua orang asing akan kebesaran menyaksikan kehebatan Indonesia. Akhirnya yang terjadi apa? Bagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, alam naru ilal ladina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawah. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menukar syariat Allah dengan kekafiran dan menjerumuskan bangsanya kepada kebinasaan? Artinya apa? Jika bangsa Indonesia dalam keadaan yang kaya dengan berbagai musibah hari ini, menukar nikmat Allah yang begini besar, yang begini banyak, dengan tidak tunduk kepada Allah, menukar syariat Allah, aturan-aturan Allah, bagaimana kamu harus mengatur negaramu menurut aturan Allah, bagaimana kamu harus mengatur masyarakatmu, bagaimana kamu harus mengatur keluarga kamu menurut Islam, bagaimana kamu mengatur pergaulanmu antara laki perempuan menurut Islam, jika semua itu kamu tidak tunduk kepada ajaran Allah, maka yang terjadi adalah malapetaka. Demi malapetaka. Jelas? Hari ini, aturan-aturan yang dibuat di negeri kita, dilaksanakan justru bukan menjadikan negeri kita baik. Coba sekarang atas nama hak asasi manusia, lalu kabarnya ini mau dibuat aturan perkawinan nanti. Laki-laki kafir boleh menikahi wanita muslimah. Apa yang akan terjadi? Apalagi sekarang, sekalipun belum ada peraturannya, kita lihat di TV, laki kawin bersama laki. Apa yang akan terjadi? Jadi membuat peraturan yang itu tidak membuat masyarakat menjadi sejahtera. Yang tidak memperdulikan kepentingan rakyatnya, kemiskinan, terjadinya berbagai tindak kriminalitas, maka rahmat Allah akan semakin jauh dari negeri kita. Itu yang dikatakan adalah menukar syariat Allah dengan sistem yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, sama artinya dengan menghalalkan bangsa kita ditimpa malapetaka. Ya, jadi dari dulu sudah 62 tahun Indonesia merdeka dengan cara menyingkirkan syariat Islam dari lembaga negara. Yang terjadi apa? Musibah demi musibah. Apa sih manfaatnya bagi bangsa Indonesia dengan cara menyingkirkan syariat Allah? Apa manfaatnya bagi umat Islam kalau dia tidak melaksanakan syariat Islam, manfaatnya dia dapatnya? Ini yang harus dimiliki oleh umat Islam hari ini. Kita harus berpikir, kenapa? Kita mayoritas di negeri ini, banyak sekali orang beriman, haji tiap tahun 200 ribu, pergi ke Mekah, berdoa di situ. Negeri kita kok tidak menjadi tanah baik, kenapa? Apa yang salah di negeri ini? Ini yang harus menjadi pikiran kita. Jangan justru ketidakmampuan kita mengurus negeri ini menjadi lebih baik, lalu yang kita salahkan agama. Ada satu contoh, pernah pada tahun 2003 ada seorang profesor, saya ikut dalam satu seminar, dia mengatakan Islam telah gagal di Indonesia. Apa indikasi kegagalannya? Coba Anda lihat katanya, kata profesor ini. Orang Islam banyak sholat jamaah di masjid, Jumat atau saat-saat waktu sholat lainnya, tetapi coba Anda lihat. Sendal selalu hilang. Bahkan ada di beberapa masjid sekarang ini, kalau ada bawa sepatu, dia harus bawa keresek, dia ikut masuk sok sepatu, ikut sok sholatnya. Bahkan jamaah masjid pun tidak percaya kepada orang yang sholat di sampingnya pun tidak percaya. Dia tidak yakin, jangan-jangan sepatu saya nanti diambil ini orang yang sholat di sebelah saya. Itu artinya Islam gagal di Indonesia. Saya bertanya kepada sang profesor ketika itu. Pak profesor, saya ingin bertanya, Anda katakan Islam gagal di Indonesia dengan contoh seperti tadi itu. Pernahkah pemerintah di negeri ini memberikan kesempatan Islam berperan serta untuk membangun, mensejahterakan negeri ini melalui konstitusi negara? Pernah tidak diberikan kesempatan? Kalau Islam tidak diberikan kesempatan, lalu terjadi berbagai macam kerusakan dan tindakan-tindakan kejahatan terjadi akibat perbuatan orang yang tidak melaksanakan ajaran Islam, maka tidaklah adil menuntut tanggung jawab Islam. Beri Islam kesempatan melaksanakan ajarannya melalui kekuasaan negara, melalui aturan-aturan, undang-undang, setelah itu minta tanggung jawab Islam. Ini yang merusak bangsa, aturan-aturan demokrasi, aturan-aturan kemusyrikan, setelah itu masyarakat tak jadi baik, yang diminta, yang disalahkan adalah Islam dan umat Islam. Tuh lihat umat Islam mayoritas di Indonesia, tapi negerinya rusak seperti itu. Ini tidak adil. Oleh karena itu, umat Islam, bangsa Indonesia harus bertanya hari ini, apa sih salahnya kalau Islam itu dilaksanakan dalam bentuk pemerintahan? Apa kesalahannya kalau aturan Islam itu menjadi undang-undang? Anda akan percaya Islam itu baik? Ya, saya percaya Islam itu baik. Kalau percaya, kenapa dia tidak boleh mengurus negara? Kenapa dia tidak boleh menjadi peraturan di perusahaan Anda? Kenapa Islam itu tidak boleh ikut serta berperan membangun pola kehidupan yang baik, pola pergaulan yang baik di masyarakat Anda? Kenapa? Maka kalau umat Islam ingin ikut ambil memperbaiki negeri ini, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menawarkan, kemudian mengamalkan ajaran Islam ini. Sehingga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang bertakwa, yaitu yang taat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, sulit kita berharap. Kalau tidak, lalu apa ambil umat Islam? Apa hasil umat Islam untuk memperbaiki negeri ini? Apa? Uang tidak punya kekuasaan di tangan orang. Begitu pula pejabat-pejabat yang muslim itu andil apa untuk memperbaiki Indonesia? Andil Anda apa sebagai seorang muslim? Berikan jawaban. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Apa andil kita sebagai seorang muslim? Andil kita apa di dalam memperbaiki? Nah, salah satu solusinya tadi, mari mengajak manusia Indonesia ke jalan Allah, yaitu taat kepada agama Allah, melakukan amalan soleh, ya. Kalau di sini ada Pak Haji direktur, masya Allah, saya tadi masuk ke kantornya, jika dia bisa menciptakan suasana yang agamis di sini, karyawannya taat beragama, saya yakin akan dirasakan manfaatnya oleh pasiennya nanti. Bisa dibayangkan seorang dokter begitu masuk ke kamar pasiennya, dimasukkan assalamualaikum, lalu dia doakan. Setelah itu baru dia masukkan obatnya atau dia suntik. Sebelum obat masuk, hati si pasien sudah merasa tenang. Subhanallah. Jika suasana ini diciptakan, setiap muslim dimanapun dia berperan serta, suasana yang agamis, suasana yang islami, pola pergaulan yang indah, yang turut di bawah aturan-aturan Allah semacam itu, yakinlah Allah akan menurunkan barokahnya kepada kita semua. Allah akan menurunkan barokahnya. Wa'asyurah muslimin rahimahumullah, maka mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan ini sekali lagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan hari ini adalah awal yang baik bagi kita semua. Bagaimana kita membangun suasana yang agamis di dalam di lingkungan kerja kita. Sehingga setiap orang, setiap dokter mengatakan, saya seorang dokter, tapi saya juga seorang muslim. Maka saya bertanggung jawab terhadap kesehatan pasien saya. Begitu pula di tempat-tempat lain. Insya Allah, Allah akan menurunkan barokahnya kepada kita semua. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami yang menyampaikan dan juga bagi bapak dan ibu yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan pemikiran seperti ini, sah-sahnya sulit kali kita akan mendapatkan suatu negara dalam bentuk suatu peraturan yang sesuai dengan saya. Pertanyaan saya adalah, seandainya rumah sakit pusat pertama ini pimpinannya mempunyai keberanian untuk memberlakukan syariat Islam di sini, dan tentunya dengan kerangka bukan cuma sekedar diajak diam-diam, apakah ini masih bisa menolong paling tidak untuk kondisi dia? Dan kami yakin bahwa hal ini mungkin cukup aneh juga ya, karena rumah sakit Islam saja tidak mengikrarkan syariat Islam sebagai peraturan di rumah sakit. Tapi karena keyakinan kita bahwa syariat Islam itu adalah baik, apakah mungkin hal ini dilakukan andainya dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, pimpinan kita mau mengikrarkan bahwa syariat Islam berlaku di RCT, sehingga segala peraturan, segala kewajiban semua disesuaikan dengan syariat Islam tidak. Pertanyaan saya adalah ketika sebuah pemerintahan seperti di Indonesia itu melakukan penolakan terhadap syariah, yang sebenarnya bagi orang awam kita juga kurang paham betul dari yang seperti apakah yang akan dilakukan. Sementara kita lihat sendiri di Indonesia sekian banyak aliran agama Islam yang masing-masing berkotak-kotak sendiri dengan amalan dan syariah yang berbeda. Yang kita lihat organisasi besar seperti Nahdliyin dan Muhammadiyah yang mereka sudah sekian lama berada di Indonesia dan sering konflik. Untuk ini, apabila di Indonesia benar kita akan tegakkan syariah, sementara saat ini sudah tumbuh pemuda-pemuda dengan keberanian yang tinggi untuk berani menegakkan syariah, langkah apa yang terbaik yang dilakukan oleh kaum muda ini? Apakah dia harus frontal melakukan pemberontakan karena sudah sekian lama syariah tidak bisa ditegakkan, atau mungkin kita tunggu timbulnya Imam Mahdi yang akan mungkin akan memimpin sebuah negara yang berdiri di atas syariah Islam. Terima kasih. Saya kira dua pertanyaan. Terima kasih. Yang pertama, bisa tidak cara Islam ditegakkan di RSPB? Indah sekali nih Pak Haji. Ini tantangan buat Pak Haji. Tapi persoalannya sekarang cuma kita petakan persoalannya dulu. Mana aturan-aturan yang tidak sesuai syariah dan mana yang sesuai syariah? Kita petakan dulu persoalannya. Saya kira tidak semua peraturan yang menentang syariah di sini kan. Nah, yang sudah sesuai dengan syariah kita teruskan. Sekalipun mungkin tidak menyebut-nyebut syariah tadinya, sebab tentang tanggung jawab, profesionalisme itu semua cuma sesuai dengan syariah Islam. Nah, bagian sisi mana yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Ini yang harus kita diskusikan. Ya, misalnya apakah para dokternya, ya, yang pakaiannya terlalu menampakkan aurat, bagaimana caranya? Misalnya, atau datang terlambat, ya, ada misalnya dokter ini merasa saya konsultasi juga di luar, jadi saya terlambat. Wah, itu juga, ini juga tidak boleh terjadi. Ah, kita petakan dulu persoalannya. Ya, saya belum tahu ini kira-kira sisi mana yang belum sesuai dengan syariat. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Dan hilangkan apriun. Islam harus menjadi solusi tanpa memusuhi. Ingat ini, Islam harus menjadi solusi terhadap problem kita tanpa memusuhi dan tanpa apriun. Saya yakin saya tadi ngobrol Pak Haji. Karena dia seorang Muslim kan bisa kita tanya Pak Haji, bapak kan seorang Muslim ini kok kelihatannya dari sini dan dari Islam gimana kalau kita perbaiki? Saya yakin jika dia termasuk tadi innali minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk golongan orang yang berserah diri kepada Allah. Saya yakin dia akan betul itu. Bapak-bapak, itu tadi tidak ada kebaikan yang dibutuhkan manusia yang ditolak oleh Islam. Segala bentuk kebaikan, keunggulan, kehebatan yang diperlukan oleh umat manusia ini itu didukung oleh Islam. Oleh karena itu dalam hal segala kebaikan diperintahkan kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Contoh, kita buat peraturan kalau jam sholat coba kita istirahat supaya kita bisa sholat jamaah, kecuali mungkin tenaga-tenaga tertentu yang harus menjaga pasien. Nanti Pak Haji bertanya, kira-kira menurut kamu itu kebaikan apa bukan? Oh, kebaikan. Kalau begitu saya dukung. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Begitu juga yang lainnya. Ini kebaikan bukan? Oh, kebaikan. Baik bagi pribadi maupun bagi lingkungan kita di sini. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan sampai kita menolak kebaikan itu hanya gara-gara wah ini syariat Islam, wah ini Islam garis keras, ini Islam fundamental. Jangan. Ini yang suasana itu yang kita bangun. Nah itu tadi, jangan a priori, ini yang suka membuat kita saling salah paham sesama Muslim kan karena perbedaan organisasi, perbedaan partai, perbedaan jamaah, ini yang menjadi sumber masalah itu di dalam umat Islam. Oleh karena itu, sebagai Muslim, itu saja pertanyaannya. Ini kebaikan? Bukan. Sesuai dengan Quran atau tidak? Harus sesuai? Dukung. Mari kita tolong menolong dalam kebaikan. Saya kira yang pertama. Ya. Itu tadi. Nanti kalau kapan-kapan kita petakan persoalannya. Mana yang belum sesuai dengan syariah, mana yang sudah sesuai kita lanjutkan, yang belum sesuai kita perbaiki. Satu demi satu. Insya Allah dengan begitu tempat kita ini akan diberkahi oleh Allah. Kemudian yang kedua tadi, menolak syariat Islam ini sudah jenuh, kita sudah jengkel para pemuda ini. Mau apa? Pertama-tama saya ingin mengajak, kalau setiap orang dari kita umat Islam ini yakin bahwa Islam itu baik, maka kebaikan ini harus kita tebarkan. Tetapi kebaikan ini jangan hanya kata, tapi juga dalam perbuatan. Ini yang diperlukan. Maka setiap Muslim, kadang-kadang umat Islam, saya melihat umat Islam di Indonesia ini sebagai generasi Islam yang salah asuhan. Salah asuhan betul. Contoh, Kalangan NU misalnya ada di kalangan orang saudara-saudara kita yang Muslim di NU itu menolak syarat Islam. Karena banyak alasan. Saya pernah berdiskusi. Saya bilang di dalam kitab perjuangan NU, ya ayat-ayatnya pasal 2 ayat 2 di situ disebutkan bahwa NU melaksanakan syariat Islam mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, melaksanakan syariat Islam mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya melaksanakan syariat Islam di bidang pemerintahan dan keadilan. Jadi, sudah mendukung sejak awal itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua, Muhammadiyah. Di Muhammadiyah juga ini banyak ini generasi Islam salah acuhan di organisasi besar ini. Karena apa di Muhammadiyah dalam keputusan Tarbiyah tahun 1955 itu menyebutkan keputusannya agama Islam itu adalah aturan hidup bernegara maupun orang perorangan. Tapi sekarang ada orang Muhammadiyah yang belum acara Islam. Nah begitu pula di organisasi-organisasi Islam yang lain. Sebetulnya tuntutan menegakkan syariat Islam dari jauh sebelum kemerdekaan sudah dimulai oleh Cokro Aminoto. Cokro Aminoto pada tahun 1916 ketika syariat Islam pertama kali mengadakan kongres di Jakarta ini, keputusannya pertama kali adalah Hindia bersyariat. Kalau sekarang Indonesia bersyariat. Nah, dari sejarah itulah sebetulnya kenapa para tokoh-tokoh kemerdekaan ketika dia merumuskan konstitusi Indonesia yang pertama terkenal itu disetujui piagam Jakarta dari proses sejarah semacam itu. Jadi kalau umat Islam sekarang ini menuntut pemakunya secara Islam bukan tanpa proses sejarah. Jadi jangan keliru, ini sudah proses sejarah. Piagam Jakarta itu proses sejarah. Pengisian hatanya pun menjadi proses sejarah di negeri kita ini. Ini yang kita tuntut. Jadi jangan ada lagi orang mengatakan sekarang ini sudah bukan lagi zamannya untuk mempertentangkan Islam dan NKRI. Itu sudah out of date. Kalau ada yang mempertentangkan antara Islam atau sahabat Islam dengan NKRI, itu dia tidak mengerti sejarah. Ketahuilah sejarah Indonesia adalah sejarah umat Islam. Baca sebahagian. Itu satu. Yang kedua, umat Islam hari ini yang salah asuhan ini suka merasa lebih pintar dari Allah. Suka mengatakan kita sekarang jangan menuntut syariat Islam secara struktural, tetapi secara kultural saja. Bukankah dulu Wan Songo struktural, apa, kultural, budaya, bahkan budaya wayang itu diikuti oleh Wan Songo. Saya pernah diundang dalam seminar di Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Saya bertanya, ini Muhammadiyah hari ini, ataupun organisasi Islam yang lain katanya berdakwah secara kultural, mengikuti budaya masyarakat. Katanya mengikuti cara berdakwah Wan Songo. Saya ingin bertanya mengapa metode dakwah yang sama yaitu dakwah kultural hasilnya berbeda. Kenapa? Wan Songo dulu berdakwah secara kultural, dia mendirikan pesantren, lalu mendakwahi anak-anak raja, bangsawan-bangsawan dia dakwahi pemuda-pemuda, sehingga mungkinlah dari kalangan kerajaan-kerajaan Hindu, Majapahit itu lahir pemuda-pemuda yang beragama Islam, salah satunya Raden Patah. Dan hasil daripada dakwah kultural Wali Songo ini adalah berdirinya paling tidak 6 kerajaan Islam di Jawa. Ada kerajaan Islam Demak, ada kerajaan Islam Banten, kerajaan Islam Cirebon, kerajaan Islam Mataram, kerajaan Islam mana lagi? 6 kerajaan Islam. Tapi sekarang organisasi-organisasi Islam menggunakan dakwah yang sama yaitu dakwah kultural. Partai-partai Islam yang ada juga menggunakan dakwah kultural. Kok hasilnya menolak formalisasi dakwah Islam di lembaga negara. Kenapa bisa terjadi hal semacam ini? Metodenya sama dakwah kultural, hasilnya berbeda. Kenapa? Seminar itu tidak memberikan jawaban. Kira-kira nanti RSC itu bisa memberikan jawaban. Dakwah kultural lahirnya peraturan-peraturan yang sesuai dengan Islam, lahirnya undang-undang yang sesuai dengan Islam, lahirnya konstitusi yang sesuai dengan Islam. Nah, kita dalam Islam utara berdakwah secara kultural, bukan secara struktural, kok hasilnya menolak syariat Islam. Ini dua hal yang sangat bertentangan. Ini harus menjadi tadabbur kita bersama. Jangan kita ikut-ikutan menjadi generasi muslim yang malah asuhan. Mudah-mudahan ini, ya. Jadi saya kira itu. Nah, adapun mau memberontak. Memberontak pakai apa? Ini sudah orang lagi lapar sekarang ini. Lapindo sekian ribu kelaparan. Aceh sekarang ini, kalau Anda ke Aceh, subhanallah. Nanti syariat Islam betul-betul terpuruk di Aceh. Karena apa? Orang Aceh sekarang uang itu seperti dibuat saja oleh NGO yang jadi asing. Karena apa? NGO, apa orang-orang asing, orang-orang kafir itu memiliki teori untuk mempengaruhi umat Islam. Jika umat Islam tidak bisa ditaklukkan melalui peperangan, maka umat Islam harus ditaklukkan melalui bencana alam, katanya. Apa maksudnya? Melalui peperangan ditaklukkan umat Islam yang tidak mau diperangi. Mengikuti Amerika tidak mau, dituduh teroris diperangi. Supaya tunduk. Tidak berhasil melalui bencana. Di negara-negara muslim sekarang yang banyak bencana, kebetulan negara-negara muslim yang banyak dilanda bencana, datang ke NGO-NGO. Dari sini kemudian, laki-laki asing mulai menikahi gadis-gadis satu janda-janda di daerah musibah itu. Setelah itu anak-anaknya nanti dibawa ke negerinya, di sekolah akan pulang jadi dokter. 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, dia pulang jadi dokter. Dia yang berkuasa nanti di Aceh. Dia yang berkuasa nanti di Afghanistan. Dia yang berkuasa nanti di Irak, dan seterusnya. Hemat mereka. Dan ini tidak terpikir oleh kita. Bagaimana mereka berusaha kita? Bahkan melalui bencana pun, mereka ingin menaklukkan umat. Oleh karena itu, bagaimana mengatasinya? Ini umat Islam sekarang harus betul-betul bagaimana membangun kehidupan yang Islam di keluarganya, di masyarakat. Saya tadi ngomong dengan Pak Dokter tadi, saya pernah beberapa lama di Malaysia, itu banyak sekali saya ketemu dokter-dokter, kemudian profesor, dokter, itu dia tidak bekerja di kantor. Dia menjadi ibu rumah tangga. Saya tanya, kenapa begitu? Saya ingin mendidik anak saya di rumah. Bayangkan, kalau anak-anak saya di rumah dibidik oleh seorang profesor, dibidik oleh seorang dokter, akan lebih mudah dia menguasai pelajarannya di sekolah. Tapi kita baru kelas BA, S1, kerja kantor, suruh diri anak kita pembantu yang tak lulus SD. Apa yang terjadi? Coba pikir itu macam ini, mari kita bangun. Jadi jangan merasa happy meninggalkan keluarga di rumah. Jangan merasa enjoy mencari uang di luar lalu meninggalkan anak-anaknya. Masya Allah, jika profesor, dokter, perempuan, ibu-ibu kita sekarang ini yang sudah menjadi dokter, profesor, dia tempatkan dirinya. Jangan bangga mengejar 30% di parlemen dapatnya apa. Kalau ada perempuan 30% di parlemen tidak bisa berbuat apa bagi kebaikan Indonesia, bisa berbuat apa? Kenapa? Kenapa kita tidak urus anak-anak kita agar lahir generasi-generasi Islam yang memiliki kualifikasi batotam ilaihi wal bisi. Luas ilmunya dan kuat fisiknya, kuat mentalnya. Ini yang kita bangun. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan. Jadi itu tadi. Mari kita ajak saudara-saudara kita ini, jangan kita bertengkar karena berbeda organisasi, berbeda partai, kita secara muslim, dan secara muslim akan bersaudara. Ada satu kasus, mungkin bagus ini saya ceritakan. Satu ketika Majelis Mujahidin ada demonstrasi kepada Gus Dur di Purwakarta. Lalu ribut ketika itu kan, ribut di koran-koran ribut. Ada yang bilang datang ke Markas Mujahidin di Jakarta. Ustaz, kabarnya Garda Bangsa akan kesini menyerbu Markas Mujahidin. Saya tanya dia, Garda Bangsa itu muslim atau bukan? Muslim, kalau dia muslim, dia saudara kita. Kalau dia kafir datang menyerbu, dia tidak akan pulang dengan selamat. Kami sudah menyiapkan diri untuk itu. Tapi kalau dia muslim, dia saudara kita, dan Islam punya cara menyelesaikan problemnya di antara sesama muslim. Jadi Islam yang kita tonjolkan, jangan organisasinya, jangan partainya. Anda di partai ini tapi muslim juga kan? Oh, bersaudara. Nah, memang di kalangan partai Islam, organisasi Islam itu ada yang zalim, ada yang fasik, ada yang munafik, tapi ada juga yang mukmin kan? Nah, yang mukmin ini kita ajak tolong menolong. Yang fasik ini kita suruh hentikan kepastikan kamu. Yang zalim ini hentikan kezaliman kamu. Mudah-mudahan kita bangun suasana persaudaraan di bawah naungan syariat Islam. Demikian. Okay.